Mitra bisnis, dua undang-undang perpajakan sedang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai merugikan pengusaha. Satu pasal dianggap multitafsir, di mana definisi jasa lain bisa menjadi perdebatan yang merugikan pembayar pajak. Juga adanya perhitungan retribusi yang berbeda pada satu pasal dan pasal lain yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan pengamat perpajakan, Roni Bako. Pak Roni, bagaimana komentarnya? Benar nggak sih Pak dengan anggapan multitafsir itu? Jadi memang di jasa lain itu memang multitafsir itu siapa itu, Mbak. Tapi kan itu kan, kalau tidak salah kan itu diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, Mbak, sama peraturan Dirjen. Ada tuh, Mbak. Itu diatur. Jadi jasa lain masuk undang-undang pajak penghasilan itu diatur dalam surat edaran Menteri Keuangan, apa. Pokoknya diatur dalam regulasi lain gitu, Mbak. Sifatnya memang sepihak gitu loh, Mbak. Jadi misalnya kalau ada jasa-jasa yang di luar undang-undang pajak penghasilan, orang Dirjen Pajak mengatakan itu sebagai jasa lain. Jadi itu memang pasal sapu jagat, Mbak, yang jasa lain itu, Mbak. Kalau gitu memang bisa merugikan pembayar pajak dong, Pak? Ya, merugikan itu kan bisa, iya bisa enggak. Sepanjang kalau dia merugikan, kalau memang tidak diatur makna jasa lain itu apa. Tapi kan setahu saya itu makna jasa lain itu sudah diatur di regulasi di bawah undang-undang, Mbak. Jadi kalau dari sisi itu ya sebenarnya tidak merugikan pengusaha kalau dia tahu ada aturannya. Karena kan gini kan jasa-jasa itu kan sifatnya kan cepat kemudian kan berkembang. Misalnya kayak jasa-jasa di mulai online itu kan jasa-jasa lain tuh, Mbak. Misalnya saya beli dari website itu kan jasa lain tuh, Mbak. Nah, itu bisa dikenakan pajak, Mbak. Ketika saya dipotong pajaknya, saya protes dong. Kenapa sih kamu motong pajak saya gitu loh. Padahal kan nggak diatur dalam undang-undang pajak penghasilan. Tapi itu ternyata diatur dalam peraturan pelaksananya gitu loh, Mbak. Diatur regulasi di bawah undang-undang, Mbak, itu kalau itu. Lalu bagaimana dengan yang disebut menimbulkan ketidakpastian hukum, Pak? Ketidakpastian hukum karena itu tadi tidak disebutkan dalam undang-undang tuh, Mbak. Ya kan? Atau memang si pengusaha tidak tahu ada aturan yang diatur oleh Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak, Mbak. Itu yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Ataupun misalnya Dirjen Pajak mengenakan pajak tidak menyebutkan dasar pengenaan pajak itu apa gitu loh. Ataupun jasa lain itu kan berkembang masalahnya, Mbak. Itu yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Tapi kalau disebutkan secara jelas ada itu sebenarnya menurut saya terjadi kepastian hukum. Itu kepastian hukum tuh, Mbak. Jadi pemerintah sendiri seharusnya gimana nih, Pak? Pemerintah seharusnya kalau ada aturan itu harus diekspos gitu, Mbak. Dikasih tahu ke masyarakat, ini ada aturan ini gitu, Mbak. Sekarang ini kan masyarakat harus dari sini peraturannya gitu, Mbak, masalahnya. Ada aturan baru kan dia menggunakan asas publisitas, Mbak. Jadi ya, dianggap ketika dia sudah mengumumkan satu kali, itu dianggap semua masyarakat tahu gitu, Mbak. Memang ada game itu gitu, Mbak. Tapi kan masyarakat Indonesia kan belum seperti kayak gitu, Mbak. Jadi ada aturan baru kan belum tentu atau belum serta-merta dia tahu aturan itu, Mbak. Ya, memang kurang sosialisasi. Nah, terus kalau yang pajak daerah, revisi daerah, memang itu sekarang ini banyak pajak daerah, revisi daerah itu yang tumpang tindih gitu. Ataupun Menteri Dalam Negeri dia tidak segera membatalkan perda-perda itu, Mbak. Ya kan, masing-masing item itu kan misalnya pajak daerah tentang ini itu kan perda sendiri-sendiri. Nah, itu sebenarnya perannya dari Mendagri untuk mengatakan ini perda ini boleh atau tidak boleh gitu, Mbak. Sesuai mekanisme kayak gitu, Mbak. Ternyata kan Mendagri lambat, Mbak. Ataupun pemerintah provinsi lambat ketika ada perda di kabupaten, itu kan ke provinsi dulu, Mbak. Baru ke Mendagri kan. Nah, itu kan ada rentang waktu, Mbak. Berarti ini termasuk kurang komunikasi juga nggak sih, Pak, antar pemerintah? Ya, kurang sinkronisasi, Mbak. Komunikasi iya, sinkronisasi iya gitu, Mbak. Ini yang rugikan siapa? Pengusaha. Jadi ada rantai birokrasi yang diciptakan oleh regulasi itu sendiri sebenarnya sih. Demikian pengamat perpajakan Roni Bako, saya Kori Lumenta.